Timbangkue ora iso ngerti kahanane, mending adewe bubar wae. Saya suwe aku berjuang tinggu bertahan, terima ngalah aku nyerah kudu pasrah. Nangis aku nangis batinku kaya diiris, cukup semene wae aku nepati kowe. Terima mundur timbang loro ati, ati kowe hancur kowe ra peduli. Terima ngalah aku wis ra betah, lupakan semua cerita, semoga kau baik-baik saja. Mencintaimu memang tak harus memiliki, tak mungkin berharap kau kembali. Setia janji sing mbok plenjani, aku rapopo, aku sadar aku sopo iso opo. Nangis aku nangis batinku koyo diiris, cukup semene wae aku ngepoti kowe. Terima mundur hancur kowe ra peduli. Terima ngalah aku wes ra betah, lupakan semua cerita, semoga kau baik-baik saja. Hancur kowe ra peduli. Terima ngalah aku wes ra betah, lupakan semua cerita, semoga kau baik-baik saja. Semoga kau baik-baik saja. Akan kau bersamanya. Timbang kowe ora iso ngerti kahanane, mending adewe bubar wae. Le, kowe ki anakku, aku ki bapakmu le. Apik-apik karo ibumu ya le. Bu, aku ikhlas. Semoga kau baik-baik saja.